妹妹，马西不是吗？ Masih bersama Memet tentunya di sini. Tadi lagu yang dibawakan dengan sangat manis mendayu-dayu oleh Yang Titip Puspa. Selanjutnya masih ada lagi lagu ketiga. Ini bercerita tentang gang kelinci. Di mana dulu ada seorang teman dari Yang Titip Puspa. Ini menginginkan sebuah lagu, minta sebuah lagu sama Yang Titip Puspa dan dia menunggu dengan gigih sampai akhirnya Yang Titip Puspa mengantarkan dia dengan becak ke gang kelinci. Ini dia. Gang kelinci. Silakan. Kasih Memet. Bye.